Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk kesembuhan, kesehatan bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga kita, bil khusus Ibu Hajah Raslaini. Untuk niat baik, semoga seluruh jamaah haji Riau tahun ini berangkat dari Pekanbaru, tidak lagi dari Batam, insyaAllah. Tergeraklah hendaknya hati penguasa-penguasa ini supaya menolong hamba Allah. 6 juta duit dia keluar, bayangkan itu. Untuk kebaikan, untuk kesehatan Bapak PLT Gubernur yang memperjuangkan banyak perjuangan beliau dalam masa ini. Untuk semua niat baik ini, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak hanya doa di sini, tiap-tiap malam setiap ibu witir, tahajud, sholat sunat hajat, dalam sholat sunat hajat 2 rakaat itu mintakan. Yang paling penting inilah 5.000 sekian ratus jamaah kita supaya berangkat dari tempat kita ke depan supaya tidak lagi ada kesulitan-kesulitan. Bayangkan, pokoknya banyaklah panjang ceritanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Gubernur Riau beserta rombongan, bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun tidak, yang ada jabatan maupun tidak. Selanjutnya ibu-ibu BKMT, BKOW, BK apa lagi? BK segala BK lah ya Pak. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul untuk saya, sebelah kanan Dr. Mustafa Umar, sebelah kiri Dr. Muhammad Fakhri. Untuk saya diberi judul fikih perempuan. Dimanapun kita mengaji, Islam ini tak keluar dari 3. Yang pertama akidah, wujud kidam baqa mukhalafatul awadisi qiyamuhu binafsihi wadahniya qudrat ilmu ilmun hayat sama basar kalam, tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang azab kubur, tentang kiraman katibin, tentang raqib atid. Nah, itu kajian namanya akidah. Disebut juga dengan tauhid, disebut juga dengan usuluddin, disebut juga dengan keyakinan, disebut juga dengan teologi. Yang kedua namanya syariah, syariat, hukum, halal, haram, makruh, mubah, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, khulu, talak, rujuk. Itu semua tentang masalah hukum. Yang ketiga, ini masalah akhlak. Ridho, kona'ah, sabar, zikir, membersihkan hati, jangan ada hasad. Nah, jadi dimanapun kita mengaji, dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Maroko, tidak akan pernah keluar dari yang tiga ini. Masalah akidah, masalah fikih, masalah akhlak. Masalah akhlak, masalah fikih, masalah akidah. Nah, saya diberikan satu judul tentang fikih perempuan. Syahadat. Laki-laki sama perempuan tak ada beda syahadatnya. Bapak bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu pun juga sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, syahadat. Sama. Yang kedua tentang masalah salat. Salat juga sama. Bapak 5, ibu 5. Cuman ibu ada masanya 7 hari dia tak salat. Jadi kalau ada suami ibu yang 7 hari tak salat, ha, itu hati-hati. Nah, dalam masalah salat perempuan, dia sama tak salat perempuan sama laki-laki? Sama. Di mana letak perbedaannya? Perempuan itu lebih tertutup, lebih baik. Begitu kata Syekh Hasan As-Saqaf dalam kitab Sahih Sifat Salat Nabi. Contoh mengangkat tangan. Mengangkat tangan ada 2 riwayat. Satu sampai ke telinga, satu sampai ke bahu. Allahu Akbar. Yang satu lagi sampai ke bahu. Allahu Akbar. Perempuan, laki-laki boleh pilih dua-dua. Sedangkan perempuan lebih tertutup, lebih baik. Begini dengan begini, mana yang lebih baik? Tertutup. Itulah makanya perempuan sholat. Apalagi kalau pakai telekung mukena, diangkat pula singgit tinggi, kipas angin kencang, kuk tersangkut kaitu. Allah Akbar. Nah, begitu juga waktu sujud. Waktu sujud, Nabi pernah menengok tangan laki-laki menguncup, lalu digeserkan Nabi tangannya, nah, supaya mengembang. Nah, sedangkan perempuan lebih tertutup lebih baik. Makanya antara wajah dengan lutut laki-laki memanjang, perempuan lebih mendekat, lebih tertutup. Kepalanya dekat ke lutut dan kemudian tangannya lebih tertutup. Lebih tertutup lebih baik. Dalam berpakaian lebih tertutup lebih baik. Dalam hal itulah mengapa kita bangga menjadi orang Melayu, bil khusus Melayu di Riau. Artinya apa? Pakaian kita memang sudah tertutup. Satu hembusan nafas sejalan antara adat istiadat nenek moyang kita dengan agama. Pakaiannya, cobalah tengok baju kurung, tertutup. Baju kurung, dikurungnya lutut, betis, kaki dari bawah sampai ke atas. Cuman kadang baju tutup, belahnya pula sampai ke atas. Belum selesai dijahit dah diambil. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang masalah menutup aurat laki-laki perempuan. Laki-laki asal tertutup lutut, tertutup pusat, bisa dia sembahyang. Pakaian duk dia. Andai tak ada pakaiannya, tertutup lutut, tertutup pusat, Allahu Akbar, sah. Kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Tapi kalau masalah akhlak, nah ini dia tak berakhlak sama Allah. Masa menghadap Allah cuma menutup lutut sama pusat? Saya, misalnya saya hari ini datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm. Tak ada halangan, tak ada larangan, bukan harap itu menutup aurat. Datang saya pakai celana jeans, pakai baju kaos oblong, bawa helm satu. Orang akan berbisik, ini pembalap ini, katanya. Pembalap, pemuda berbadan gelap. Maknanya bukan masalah halal haram, bukan masalah boleh tak boleh, tapi ini masalah kepantasan, kepatutan. Patut tak menghadap Allah Ta'ala dengan pakaian yang tak sopan. Tapi andai darurat, laki-laki tapi perempuan, tertutup semuanya, tertutup. Sampai-sampai kalau dia pakai tudung, pakai mukena, andai tangan itu diturunkannya, turun tangan, tertutup sampai ke ujung jari. Nah, itulah maka ibu pakai yang panjang-panjang, tertutup. Allahu Akbar. Orang Indonesia saja yang punya pakaian khusus untuk sholat namanya mukena. Bahasa kita telekung. Kenapa? Cobalah tengok di Makkah, orang Saudi Arabia, orang Maroko, tak ada dia punya mukena. Bebas saja, yang penting tertutup ke bawah. Asal tertutup rapat sudah. Jadi kalau kita tengok pakaian dari timur, pakaian orang Jepang, orang Jepang itu islami pakainya, kimono itu longgar dan tertutup, tinggal tutup kepala saja. Ketika saya diundang ke Taiwan, sampai di kamar hotel saya tengok ada gambar perempuan Cina pakai pakaian zaman-zaman dinasti Ming zaman dulu, macam perempuan legenda ular putih. Panjang baju itu ke bawah, tertutup. Sangat islami. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, boleh kami pakai pakaian desainer dari Cina, dari Jepang? Islam tidak mengatur modelnya. Yang diatur itu menutup aurat atau tidak. Tertutup wajah, tertutup semua. Ah, maka ini baik. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, mohon maaf, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, la yasluh laha an yura, tak boleh nampak illa hadza, wajah, wa hadza, tapak tangan. Yang dimaksud tapak tangan, zahiruha wa batinuha, batin ni batin, zahir ni zahir, zahir batin, batin zahir, boleh nampak. Ada juga saya tengok perempuan dipakainya sampai tutup sampai kemari, diikat. Nah, tapi baik, tak salah. Bagaimana kalau dia bercadar, Pak Ustaz? Bercadar tak salah. Apa salahnya bercadar? Bagus bercadar itu. Mahasiswi di lokal, di UIN, bercadar. Saya biarkan. Siapa yang tak setuju bercadar? Lebih 20 hadis tentang perempuan bercadar pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tak salah, ada ibu-ibu anaknya pakai cadar, tak apa-apa, bagus, menutup aurat, tak salah. Tapi sekarang perempuan bercadar takut. Perempuan bercadar bawa tas, lari anak-anak muda, hilang mabuk-mabuk, sangkanya bawa bom. Kita di Riau ini insya Allah negeri yang aman. Kekhawatiran-kekhawatiran insya Allah aman. Dari dulu bom itu tak pernah meledak, baik bom baru maupun bom lama. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang masalah menutup aurat nih, baik. Nisaun, maaf-maaf cakap nisaun, perempuan. Kasiatun, pakai baju. Ariatun, maaf, telanjang. Kenapa disebut pakai baju tapi telanjang? Dua sebabnya. Yang pertama, transparan. Kainnya tipis. Yang kedua, apa dia? Sempit. Oleh sebab itu dipakailah pakaian yang longgar, sempit, celana jeans, celana legging. Masuknya pakai oli baru masuk kaki. Sangkingkan sempitnya celana, bayangkan. Oleh sebab itu maka ini alhamdulillah. Alhamdulillah saya diundang oleh BKOW, BKMT, Dharma Wanita, ibu penggerak PKK hadir semuanya. Perempuan-perempuan di rumah kita, bapak, bapak sebagai ayah, bapak sebagai atuk, bapak sebagai pakcik, bapak sebagai paman, bapak sebagai abang, bapak sebagai adik, ibu juga sebagai ibu, ibu punya anak, punya keponakan, punya adik, punya kakak. Ini semua harus kita jaga. Dalam Islam diajarkan kuntum khairu ummah, kalian umat yang paling baik, the best. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, kalau kalian ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, kalian larang dari perbuatan mungkar. Masih masalah sholat, syahadat sudah, sholat, sholat perempuan ke masjid. Ini pun banyak pertanyaan, Ustaz, katanya perempuan itu lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik dalam sholat tempat yang paling sempit, lebih tertutup, lebih baik. Betul. Tapi tengok juga hadis yang lain. Zaman Nabi ada satu pintu khusus di Masjid Nabawi, sebelah kiri menghadap kiblat, arah ke pemakaman Baqi, namanya Babun Nisa. Babun Nisa, pintu perempuan. Itu menunjukkan ada perempuan masuk ke masjid. Nabi kalau mengatur sob sholat, apa kata Nabi? Sebaik-baik sob laki-laki depan, sebaik-baik sob perempuan belakang. Apa maksud ucapan itu? Ada perempuan di belakang. Seandainya tak ada perempuan di belakang, pasti kata Nabi, sebaik-baik sob laki-laki depan, yang perempuan pergi balik ke rumah. Itu menunjukkan ada perempuan. Dan Nabi kalau selesai sholat, laki-laki dia larang, jangan keluar masjid. Laki-laki jangan keluar masjid, tunggu perempuan habis pulang semua ke rumah, baru laki-laki pulang, supaya jangan ikhtilat, supaya jangan bercampur. Ikhtilaf, berbeda pendapat. Ikhtilaf pakai fa, ikhtilaf pakai po, ikhtilaf bercampur laki-laki perempuan. Alhamdulillah kita di sini tak ada campur laki-laki dan perempuan. Dulu seingat saya masjid ini kalau ceramah kita di tengah batasnya, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Sekarang kasihan kita nengok laki-laki ini, contoh. Ini lama-lama nanti muncul komisi perlindungan laki-laki. Nampaknya udah banyak posisi laki-laki ter. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kapan perempuan itu tak boleh ke masjid? Kapan perempuan itu boleh ke masjid? Boleh bersyarat, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Suaminya izin, tidak ada perbuatan maksiat, aman, adam, ayam, tentram, datang ke Masjid An-Nur, aman, security ada, tak ada perbuatan pelecehan seksual, andai pun malam terang benderang, lengkap semua masjid. Ini perjuangan, kami cerita panjang lebar tadi dengan Pak PLT, bagaimana perjuangan. Dulu ada jalan di situ, jalan Syekh Burhanuddin, di seberang sana ada kolam, di seberang sana ada stadion, kemudian disatukan menjadi besar, bangga kita. Semua orang akan berkata, setiap orang yang datang kemari, asalkan dia menengok masjid ini dengan luasnya, apa kata dia, berdecak kagum, macam membawa kucing. Hebat, luar biasa masjid di sana tuh Pak Ustaz, hebat kata dia. Bapak tak tahu, saya menengok-nengok di luar memandang. Anda masuk ke dalam? Tidak. masuklah ke dalam. Sembahyang solat sunat dua rakaat, usolli sunatan tahiyatul masjid, tempat kening sujud di masjid ini akan bersaksi di akhirat nanti. Maka setiap masjid kita masuk tahiyatul masjid, masuk masjid tahiyatul masjid, masuk masjid tahiyatul masjid. Ada dulu Pak Kapolda di Riau ini, selama dia menjabat di sini tidak pernah solat subuh di masjid yang sama. Setiap solat subuh ini masjid ini, subuh esok masjid ini, subuh esok masjid ini, subuh esok masjid ini. Polisi Bapak Anton, Tan Anton Bahrul Alam, setiap subuh lain masjidnya, lain masjidnya. Maka seluruh masjid-masjid tempat dia solat subuh selama tugas itu akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT, orang ini. Itu makanya nanti kalau ada bapak-bapak dikritik oleh jamaah, Pak, bapak kenapa tak pernah kami tengok di masjid kami? Saya tidak pernah di masjid yang sama, saya pindah-pindah masjid ini, padahal tak sembahyang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah perempuan ke masjid, kalau ada pengajian dari sholat isya ke tarawih 20 menit pengajian, anaknya ada, suaminya ada, aman, tak masalah. Tapi kalau di Palestina tak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Pekanbaru ada tentara Israel di balik pokok kurma di bawah, tak ada, aman, tentram. Tapi tetap menjaga. Sudah tahu sholat ke masjid, dipakailah pula celana sempit sampai menjerit paha. Kan tak semua orang ke masjid itu matanya rabun. Banyak juga yang matanya tajam, menengok sampai masuk parit dia menengok. Nah, oleh sebab itu maka jangan lagi ke masjid tapi menggunakan pakaian yang tidak islami. Alhamdulillah, di depan-depan gerbang kita tertulis banner kawasan berbusana muslimah. Jaga kehormatan tempat suci kita. Saya masuk ke kuil, masuk saya ke kuil, kuil Hindu punya, Kampung Keling, Medan. Medan itu ada kampung Cina, pecinan, ada Kampung Keling, ada masjid yang dibangun oleh orang Cina. Tanahnya tanah Sultan Melayu, tapi masjid dibangun oleh orang Cina. Namanya Masjid Gang Bengkok. Masjid namanya Masjid, lupa pula namanya. Orang kaya dekat dengan sultan, dibangunkannya masjid di daerah Kesawan. Tapi juga di sana ada tempat kuil. Saya ingin masuk ke dalam. Saya izin, saya tanya dia, "Boleh saya masuk ke dalam?" "Boleh, masuk saya ke dalam." Tertulis, "Ini kawasan suci, dilarang pakai celana pendek, celana ponggol, celana jeans." Ada tertulis di situ. Padahal Bapak Ibu tahu bagaimana pakaian orang India. Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Hema Malini, Rani Mukherjee, Kocok-kocotahi, Kabikachi, Kabigam. Tapi mereka tetap menjaga tempat suci mereka. Sedangkan kita orang Islam menutup aurat, pakai jilbab panjang. Kenapa orang bisa bercelana pendek di tempat-tempat suci? Kenapa orang dibiarkan tidak menutup aurat? Ini salah satu bentuk penghinaan. Adapun mau lari, mau senam, oh banyak stadion kita, dirumbai stadion seluas-luasnya, di komplek Unri seluas-luasnya, pergi lari ke situ. Mau dari jam 12 malam sampai ke jam 12 siang, silakan lari. Nah, ini semua mesti menjaga kehormatan, kemuliaan masjid. Ini tentang masalah sholat. Adapun sholat-sholat yang tinggal, yang lalu-lalu tinggal karena maaf, dalam keadaan uzur, haid, maka dia tidak perlu mengqadha. Umirna biqada'is salah, umirna biqada'is shaum, walam nu'mar biqada'is salah. Kami diperintahkan mengqada puasa, tapi tak diperintahkan mengqada salat. Syahadat sudah, salat rasanya sudah. Kalau ada yang masih mengganjal di pikiran, tulis di kertas. Saya sampaikan tausiah ini sekitar 1 jam atau tidak usah kita patok waktu, saya tengok aja. Nampak saya ada 2 orang menguap, berhenti. Bulan puasa ini tak perlu, tak bisa kita patok sekian jam karena keadaan tak normal. Syahadat sudah, sholat sudah. Selanjutnya puasa. Apa beda puasa laki-laki sama perempuan? Sama. Laki-laki dari azan subuh sampai ke azan maghrib, perempuan juga sama. Oh, jadi startnya dari azan, Pak Ustaz, dari azan. Tapi kenapa ada imsak? Nah, itu dia imsak. Subuh 4:43, imsak 4:33. Dari mana pengambilan waktu 10 menit itu? 10 menit itu diambil dari hadis tentang ditanya Nabi, Rasulullah itu menahan berapa kira-kira 50 ayat sebelum azan subuh. Ayat yang tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek, itulah dia 10 menit. Nah, imsak artinya menahan. Berbunyi sirine. Apakah itu start berhentinya? Tidak. Jadi kalau kebetulan kita habis makan, berbunyi dia gosok gigi, 10 menit itu baca ayat 50 ayat, maka insya Allah azan subuh tenang. Di Maroko tak ada imsak, tak ada sirine. Kami makan aja, makan, makan, makan, makan. Pas sedang makan tuh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau dimuntahkan sayang, mau ditelan takut batal. Barulah saya paham makna imsak. Rupanya imsak itu ijtihad dalam mazhab Syafi'i, ihtiyat, hati-hati supaya jangan sampai mulut berisi, ragu datang was-was. Di situ setan masuk gara-gara was-was. Oleh sebab itu imsak ini bagus. Laki-laki imsak, perempuan pun imsak. Jadi Pak Ustadz, kalau kami terbangun sedang imsak bagaimana? Capek, lelah, berbunyi sirine, pas bangun sedang bunyi sirine, ambil lah nasi sambal belacan apa segala macam, blender. Habis itu sedot pakai dua pipet. Nama itu Soma Wadin ada ifadhi syahri Ramadan aziz sanatillahi ta'ala. Enggak, apa payah-payah punya. Jadi jangan, mana tahu, kadang orang ini kan malu dia bertanya, akhirnya dia lapar. Lu gunanya mengaji, alhamdulillah. Hebat Ustaz Soman tuh. Kita tak tanya, dia udah jawab duluan. Kadang-kadang saya pun kena juga macam itu. Nah, tentang masalah sholat, tentang masalah puasa sekarang. Bedanya laki-laki dengan perempuan berpuasa bagaimana? Perempuan ini ada masanya dia tak puasa. Saat dia haid, oke, ganti di hari yang lain. Tak ada ikhtilaf tentang perempuan yang haid ganti dari yang lain. Ustaz Somad, ya, boleh kami makan pil supaya kami full puasa Ramadan? Tak boleh. Kenapa haji boleh? Kenapa umrah boleh? Karena daruratnya tinggi. Bayangkan store 35 juta menunggunya 10 tahun. Berita terakhir Pekanbaru store 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Bayangkan itu, masanya panjang. Oleh sebab itu kalau sampai dia nanti pas mau tawaf tiba-tiba maaf cakap haid, dia tak bisa beribadah, maka dibolehkan makan pil penahan. Tapi untuk Ramadan tidak, biarkan saja normal. Dan 7 hari itu diganti di bulan Syawal. Oh, diganti di bulan Syawal Pak Ustaz? Ya, 7 hari bulan Syawal. Ya, habis itu kami pula mau puasa 6. Ya, 7 tambah 6, 13. Ya, 13 hari kami puasa di bulan Syawal. Ya, habislah kue hari raya itu Pak Ustaz. Yang paling afdal puasa dulu 7 hari qadha, habis itu baru puasa 6. The best, mantap, afdal. Tapi kalau tak sanggup, niat saja puasa qadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa 6. Begitu dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Siapa nama muftinya? Syekh Atiyah Saqar. Dia kutip dari pendapat Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Siapa yang mengqadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Tapi niatnya satu saja. Aku niat puasa qadha esok hari, satu saja. Jangan aku niat puasa qadha sekaligus puasa Senin, sekaligus puasa 6. Nah, ini motivasi supaya jangan sangka puasa 6 hari bulan Syawal ringan. Bagi saya pribadi lebih berat puasa 6 daripada puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan semua orang puasa, ini semua puasa. Tapi kalau puasa 6, pengalaman pribadi, puasa saya masuk ke kampus, turun dari atas datang petugas, Ustaz Somad silakan masuk ke ruang dosen. Kenapa? Ada nasi kotak. Selesai saya khutbah Jumat di Masjid DPR Darul Abror, habis khutbah langsung datang jamaah, Ustaz singgah kita pondok baung sebentar. Saya puasa, saya bilang. Begitu selesai puasa 6, tak ada ngajian. Ini godaan luar biasa. Oleh sebab itu maka ini puasa amat sangat baik. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, Summa asbahu sittan min Syawal, diiringin 6 hari di bulan Syawal. Kana kasyamid dahri, sama macam puasa sepanjang tahun. Baik, nan jadi masalah puasa perempuan ibu hamil dan menyusui. Ibu-ibu kalau sakit, hamil, menyusui, maka periksakan ke rumah sakit. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Bagaimana perempuan yang hamil yang menyusukan anak? Itu paling banyak pertanyaan ke saya. Pendapat yang pertama, kodok saja. Kodok saja. Kodok, kodok itu mengganti. Bukan kobok, kobok cuci tangan. Kodok, bot, kodok, mengganti. Kata dia tak ada bayar fidyah. Kodok saja, kodok. Pokoknya kalau ibu tak puasa, kodok. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i. Ini yang saya pakai. Kalau tak puasa karena dirinya, qadha. Tapi kalau tak puasa karena anaknya, qadha plus fidyah. Ibu tak puasa, ya Pak Ustaz. Kenapa tak puasa? Badan saya lemas. Qadha saja. Ibu kenapa tak puasa? Anak saya, coba tengok Pak Ustaz, kecil ya. Nah, tengok. Macam ikan baung kan. Maka kalau ada unsur anaknya, maka dia kena plus 2. Mudah saja ingatnya. Kalau dirinya satu saja qadha. Tapi kalau ada unsur eksteren luar dirinya anaknya, maka dia kena 2. Qadha plus fidyah menurut mazhab Syafi'i. Ustaz, ada tak pendapat yang mengatakan bayar fidyah saja? Ada. Bukan imam mazhab, tapi dari kalangan sahabat. Kata dia bayar fidyah saja. Tapi saya lebih condong kepada pendapat, saya kalau masalah hukum saya pilih yang pendapat yang paling ketat, yang paling kuat. Ah, saya pilih pendapat kalau karena dirinya qadha saja, tapi kalau karena anaknya maka kena qadha plus fidyah. Tapi saya tetap menghormati perbedaan. Kalau ada ustaz lain mengatakan qadha aja, qadha aja. Ustaz, bagaimana kalau dia miskin susah, sakit pula, mengqadha tak bisa, bayar fidyah pun tak bisa. Adi yang menerima fidyah orang. Itulah hebatnya Islam. Islam ini agama luar biasa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak dibebani. Balik dari sini, yang punya emak, yang punya ibu, tanya ibu kita. Mak, ketika emak mengandung aku dulu berapa hari tinggal puasa? 30 hari. Karena kau sakit-sakitan. 30 hari. Saat kau dalam 30 hari aku tak puasa. Saat menyusukan berapa? 30 hari lagi tak puasa. Saat menyusukan tahun kedua, karena menyusukan 2 tahun, 30 hari lagi tak puasa. Untuk satu anak 90 hari dia tak puasa. Tahun ketiga kenapa tak diganti? Adik kau menyusul pula. Bayangkan. Beruntung betuah ibu dapat suami-suami yang soleh-soleh ini. Ucaplah alhamdulillah. La ilaha illallah. Itulah tak bersyukur. Bapak tuh selalu bersyukur. Bapak-bapak yang selalu mendapatkan istri soleha. Amin. Mereka bersyukur. Janji Allah, la in syakartum. Artinya apa? Kita mesti ingatkan, bapak ingatkan ibu. Kalau ibu dapat suami yang baik, maka dia ingatkan, sudah ganti puasa kemarin, sudah ganti puasa kemarin. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, sedang puasa ibu suhnya batal. Laki-laki katanya harus dipatuhi cakapnya Pak Ustaz. Katanya surga itu di bawah tapak kaki suami. Suami yang mana? Nah, banyak yang tak setuju kan? Betul tuh Pak Ustaz, betul. Suami yang taat kepada Allah dan Rasul. Bukan asal-asal aja. Jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki. Setelah menikah dia panggil, sini. Mari surat tanah semua. STNK BPKB. Surgamu di bawah tapak kakiku. Bukan begitu mas bro. Ini ada aturannya. Laki-laki harus mengingatkan bagaimana puasa tinggal. Qadha, qadha, qadha, qadha. Nah, ini penting. Karena laki-laki tidak menyusukan, tidak melahirkan. Laki-laki tidak menyusukan, tidak melahirkan. Ini yang tidak bisa dibuat-buat sampai sekarang. Adapun merubah wajah bisa. Laki-laki mau merubah wajah perempuan, sampai ada Miss Internasional di Bangkok. Laki-laki bisa jadi perempuan. Namanya Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Cantik, tapi kaki berbulu. Nah, Sedangkan umat Islam ini diajarkan la'anallahu al-mutasaffihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Al-mutasaffihat minan nisa bir rijal. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Na'udzubillah. Ini semua mesti dijaga. Jadi kesimpulan, puasa laki-laki perempuan sama. Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'. Laki-laki dan perempuan saling bekerja sama. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang buat munkar. Wa yu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya baik-baik semua. Syahadat sudah, salat sudah, puasa sudah, zakat. Tak ada beda zakat laki-laki sama perempuan. Ustaz, ya, saya wanita karir. Saya dapat gaji sekian juta sebulan. Suami saya juga. Apakah digabungkan pendapatan kami? Tidak. Harta ibu punya ibu, harta bapak punya bapak. Jadi dengan menikah harta ibu dan bapak tidak disatukan. Dan sekarang KHI Kompilasi Hukum Islam Indonesia ada namanya harta gono gini. Pencarian bersama sejak mulai menikah, meninggal dunia dibagi gono gini. Karena dianggap laki-laki dan perempuan itu dua orang partner yang bekerja sama, maka hartanya juga dibagi dua. Gono gini. Saya sampai sekarang tak tahu gono gini ini apa. Yang jelas kalau jamaah bertanya, "Ustaz, apa arti gono gini? Kau begono, aku begini." Oleh sebab itu, maka begitulah Islam mengangkat derajat perempuan. Dulu perempuan ini tak dapat harta warisan. Kalau meninggal, saya sangka kue. Awak puasa begitu. Dulu hilang bahan awak meninggal. Dulu perempuan itu tak boleh punya harta. Pokoknya kalau laki meninggal, perempuan tak boleh. Malah perempuan itu macam harta diwarisi. Anak laki-laki menikah, waktu itu poligami unlimited edition, tak ada batasan. Nikah satu, nikah dua, nikah tiga, nikah empat, nikah lima, nikah sampai bininya 15. Kemudian anak laki-laki dari istri pertama paling tua, lalu si bapak tadi punya istri terakhir nomor 15, muda. Meninggal si bapak, istri terakhirnya ini diwarisi oleh anak pertama dari istri pertama. Bayangkan, perempuan jadi harta warisan. Datang Islam, haram menikahi perempuan yang sudah dinikahi ayah kita. Nah, begitu Islam menjaga kehormatan perempuan, dan perempuan dapat harta warisan. Walakum, laki-laki, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para laki-laki, kalian dapat setengah harta istrimu. Illam yakul lahunna walad, kalau tak ada anak, maka kalian dapat setengah. 1 miliar, ibu. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Dapat 1 miliar, meninggal ibu, maka bapak dapat setengah. Banyak yang senyum kan? Setengah. 500 juta. Kalau udah 500 di tangan, itu yang nangis sebelah kanan aja. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak, falakumur rubu', kamu dapat seperempat. Sekarang kita balik. Falahunna rubu', perempuan dapat seperempat. Illam yakul lakum walad, kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun, kalau ada anak. Falahunna thumunu, perempuan dapat seperlapan. Alhamdulillah Pak Ustaz, tahu saya jatah saya sekarang. Bagaimana kalau dia jadi anak? Lizzakari mislu hazil unsayain, anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Kenapa laki-laki lebih banyak? Yang menanggung biaya nafkah pernikahan laki-laki, yang akan meminang perempuan laki-laki, yang akan menanggung biaya nikah laki-laki, yang akan memberikan nafkah zahir dan batin laki-laki. Laki-laki akan dihormati, dimuliakan kalau secara finansial dia mapan. Laki-laki yang mapan ekonominya lebih dihormati. Itu siapa? Suami saya bangga dengan dia, karena dia. Itu siapa? Entah, jumpa di jalan. Gimana ibu bisa kenal dulu sama itu? Salah sambung Pak Ustaz. Tapi kalau kaya dia tanya, gimana ibu bisa kenal sama dia? Aku tak pernah mencari dia, dia tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kami. Gitu. Sampai mana cerita gitu tadi? Syahadat sama, solat sama, puasa sama, zakat. Masalah harta, beda emas laki-laki sama emas perempuan. emas perempuan, emas laki-laki keluarkan 2,5%. Setiap beratnya 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85. Ingat 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. Soalnya kalau kita kurang cairan, dehidrasi, payah mengingat. Saya bukan ngejek, saya sendiri gitu. Oleh sebab itu maka kita ingat kira-kira dalam hidup kita peristiwa apa yang terjadi tahun 85. Ingat itu, 85, 85, 85. Emas yang 85 gram keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi emas perempuan, subang, anting, gelang, rantai, tusuk konde, gigi. Dulu perempuan giginya emas, asal jumpa sama orang. Bagaimana perhiasan? Tanya sama ustaz ini, ustaz, apakah emas perhiasan perempuan ada zakatnya? Tak ada zakatnya. Tanya pula ustaz ini, katakan ada zakatnya. Akhirnya saya bingung Pak Ustaz. Jadi ibu gimana? Udah tak saya bayar sampai sekarang. Menurut pendapat mazhab Hambali, zakat perhiasan perempuan seumur hidup sekali saja. Balik dari sini, kumpulkan semua cincin, gelang, rantai, subang. Alhamdulillah Pak Ustaz, satu cuci tangan. Aku keluarkan zakatnya sekali saja. Tidak ada nisabnya, tak perlu 85 gram. Keluarkan sekali seumur hidup 2,5%. Total kira-kira kalau dirupiahkan berapa dia? 5 juta, 1 juta 25 ribu. Kalau 5 juta, 125 ribu. 10 juta, 250 ribu. 100 juta, 2 juta setengah. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mengatakan perhiasan perempuan tidak ada zakatnya. Sampai beratnya 200 dinar. 200 dinar itu berapa? 200 dinar itu dihitung sekarang 850 gram. Sekilo kurang seon setengah. Nah, ini pendapat yang kedua. Ibu yang sekarang punya gelang, punya cincin, punya anting, punya subang, tidak ada zakatnya. Sampai beratnya 850 gram. Kalau ada subang, anting ibu, asal dipakai merah muka. 2 on setengah. Sini setengah kilo, itu baru dikeluarkan zakatnya. Nah, saya ulang balik. Pendapat yang pertama, keluarkan zakatnya sekali seumur hidup tidak pakai nisab. Pendapat yang kedua, tunggu 850 gram baru keluar. Di antara dua pendapat ini, ustaz condong yang mana? Saya lebih condong pendapat pertama, keluarkan saja sekali seumur hidup. Karena kalau menunggu 850 gram tidak akan ada. Kalaupun ada itu orang yang kaya-kaya. Berapa oranglah yang punya emas sampai 850 gram. Jangan pakai perhiasan besar-besar. Yang pertama, kita khawatir ada begal. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang kedua, kita khawatir hati orang rusak menengok yang besar-besar. Ini udah tahu orang ekonomi susah, mau hari raya, dipakai juga besar-besar. Jam berapa tarawihnya ya? Iya. Orang nengok itu, ayo kita yang sakit. Masa nampak, balik kita bang. Datang dokter memeriksa pakai balon ketek yang hitam. Oh, ini tinggi tensinya, 150/180. Kok bisa naik? Ada makan buka puasa makan kambing? Tidak. Soto kambing? Tidak. Gulai kambing? Tidak. Sop kambing? Tidak. Kenapa? Menengok gelang besar. Jangan dipakai. Rupanya yang makai itu pun tidak pula emas. Imitasi dari pasar bawah. Iya, kan dua kali kita rugi itu. Dua kali rugi. Rugi pertama, mental kita terganggu. Rugi kedua, barang kawan imitasi. Na'udzubillah. Yang berhasil siapa? Setan. Tapi kadang setan ini tak salah juga. Aku tak ada menggoda, kata setan. Dia aja yang tergoda. Sikit-sikit salah setan. Sikit-sikit salah setan. Padahal setan ini salahnya sikit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salat, syahadat sudah. Salat sudah. Puasa sudah. Zakat sudah. Yang terakhir masalah haji. Sama tak haji laki-laki sama perempuan? Sama. Bedanya apa? Laki-laki tak pakai mahram, perempuan pakai mahram. Makanya waktu mau ngambil cap pisah, fen mahram. Kata orang Saudi, mana mahram? Ini mahramnya. Akhirnya karena tak ada mahram, mahram-mahraman lah mereka di situ. Yang muda-muda, ustaz mau gak jadi mahram saya? Mahram. Disangkanya mahram sampai Indonesia. Dia tak tahu sementara cap aja. mahram-mahramat. Pemerintah Saudi memakai pendapat wajib pakai mahram. Tapi pendapat Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau perjalanan itu aman. Banyak perempuan-perempuan yang amanah perjalanan haji dan umrah, maka boleh tidak pakai mahram. Itulah maka kalau ada pertanyaan, Ustaz, saya mau pergi umrah, suami saya tak mau berangkat, saya berangkat sendiri boleh apa tidak? Perjalanannya aman, travelnya terpercaya, ada security polisi di mana-mana, di kelompok gelombang itu satu bis 50 orang, banyak perempuan-perempuan yang amanah, berangkatlah. Tapi kalau menimbulkan fitnah, berangkat rupanya dengan orang yang dulu. Mau berangkat sama siapa? Umroh sama itu. Siapa itu? Kawan sekolah dulu, kemarin ketemu waktu reuni buka bersama CLBK, Cintolamo bersemi kembali. Jangan menodai tanah suci Makkah al-Mukarramah, membangkitkan dosa, na'udzubillah. Nah, ini tentang masalah ibadah hajinya. Syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Yang keenam, perempuan bekerja. Udah habis tuh Pak Ustaz, haji kenapa Ustaz tambah? Tak ada menguap. Masalah perempuan bekerja pun dipermasalahkan. Ayat Al-Quran jelas, waqarna fi buyutikunna, perempuan jangan keluar rumah, di rumah saja. Perempuan tak bisa jadi wali kota, perempuan tak bisa jadi gubernur, perempuan tak bisa jadi anggota legislatif, perempuan tidak bisa berniaga, tidak bisa berkarir, di rumah saja. Ini dalilnya, waqarna fi buyutikunna, kamu di rumah saja. Lalu kata Syekh Atiyah Safar, ada perempuan namanya Asma. Asma mengambil makanan onta dijunjungnya di atas kepalanya, dan Nabi melihat dia. Nabi tidak marah. Seandainya perempuan tak boleh bekerja, pasti kata Nabi, hei Asma, pulang ke rumah. Tapi Nabi malah menolong Asma, membawakan ke rumahnya. Itulah dalil perempuan tetap boleh bekerja di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, jangan berdua-duaan tanpa mahram. Yang kedua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah. Yang ketiga, janganlah dia itu musafir tanpa ada orang 2, 3, 4, 5, 6, berdua saja musafir. Yang keempat, ada izin dari suami, dan izinnya memang tulus, suaminya memang tulus kasih izin. Karena banyak juga suami sekarang memberikan izin dalam keadaan tekanan yang luar biasa. Kita kasihan dengan laki-laki yang tertekan. Makanya angka kematian laki-laki sekarang cepat banyak, karena ditekan luar biasa. Abang, kasih aku izin. Kalau tidak, bahaya. Oleh sebab itu maka kesimpulannya, perempuan tadi kalau dia tidak berdua-duaan, ada mahram, tidak bersolek jahiliyah, izin suami, maka silakanlah beraktivitas bekerja, baik tak salah. Ustaz Somad, boleh saya pakai bedak? Apa salah pakai bedak? Mukanya pucat. Pucat. Kalau sampai dia tak berbedak, jumpa kita di bawah, pingsan kita. Macam sundel bolong. Dipakainya lah bedak warna kulit. Warna kulit dia. Tak apa-apa, tapi sampai berlebih-lebihan gara-gara menonton sinetron Korea. Tengok muka orang Korea putih, awak hitam. Akhirnya ditempelkanlah bedak Kelly 3 inci. Panas, luntur ke bawah. La'anallahu al-mutanammi wal-wasimat. Allah melaknat al-wasimat, minta buatkan tato. Wal-mutasimat, wal-wasimat, tukang buat tato. Mutasimat, minta buatkan tato. Wal-mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar. Wal-mutafallijat, mengotak-atik gigi. Gigi dia otak-atik. Oh, jadi kalau gitu pakai kawat tak boleh Pak Ustaz? Merubah yang tak layak jadi layak boleh. Ada orang gigi tak layak, senyum dia kita pingsan. Lalu dipakainya kawat, merubah yang tak layak jadi layak boleh. Merubah yang tak normal jadi normal boleh. Tapi yang sudah normal jadi abnormal. Ini banyak orang pakai kawat. Dulu kita tahu kawat itu kan kawat duri untuk pagar. Sekarang gigi berkawat. Hari Senin ungu, hari Selasa hijau, hari Kamis merah, dipakai pink macam-macam. Ini kan macam tak ada kerja lain. Anak yatim tak sekolah tuh di panti asuhan. Kenapa duit-duit banyak ini tak dipakai untuk menyekolahkan anak yatim? Pergi ke sana, pesantren Darul Muqamah, C Cepran, Politeknik Cepran, belok kiri terus nanti nampak pesantren Darul Muqawah. Jumpai 20 orang anak talang mama. Datang kami ke ayah Hamdan Said, ya ini minta tolong, tak ada duit, kata dia. Kalian kalau minta duit sama saya tak ada, antarkan anak-anak ke pesantren gratis sampai tamat. Siapa yang mau mengasih baju, siapa yang mau ngasih uang THR, siapa mau ngasih, datang ke sana, sekolah kan. Dulu alhamdulillah ada nama program GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Mantap itu GNOTA. Sekarang hilang GN, tinggal OTA sini. Nah, oleh sebab itu maka santuni. Ini kumpul duit, pergi shopping sana, shopping sini, pergi sana, pergi sini. Habis, hilang. Tak ada orang mati bawa tas kulit. Tak ada orang mati bawa tiket pesawat. Tak ada orang mati bawa jurnal perjalanan negeri mana saja yang sudah kau kunjungi. Jalan-jalan sekali-sekali boleh, tapi yang paling bagus adalah mana anak Sakai, mana anak Talang Mama, mana anak suku Akir, mana anak. Saya alhamdulillah selama Maulana jadi wakil bupati kabupaten Kepulauan Meranti, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi, beliaulah yang membawa saya dengan Ustaz Fauzi dari Pekanbaru. Naik speed kami sampai ke Meranti. Sampai ke Meranti masuk kami ke kampung Sokop, sampai ke dalam. Saya tanya Pak, sampai di pelabuhan naik ojek kan. Pak ojek, pelan-pelan Pak ojek, pelan-pelan. Sampai di situ rupanya kepala desa. Perkenalkan Pak Ustadz Somad, ini adalah Bapak Kades kita. Itu yang saya tuju ojek tadi. Akhirnya saya dekati, Pak gimana? Untuk membasuh yang tadi yang salah. Saya tanya, berapa penduduk di sini Pak? 1,000 orang. Di kampung Sokop penduduknya 1,000 orang. Yang muslim berapa? 400. Yang 600 animisme, menyembah pokok kayu. Pokok kayu besar, diikat mereka daun-daun dengan kain-kain putih, di bawah ada dupa, belum lagi Islam. Itu ambil anak-anak mereka itu. Pergi kunjungan ke sana. Kunjungan ke tempat wisata, mantap. Menengok danau, bagus. Melihat puncak, tak salah. Tapi lihat ini. Lihat ini anak-anak kita. Itu anak bangsa Riau asli Melayu punya. Melayu tua, suku Sakai, suku Talang, suku Akit, suku Laut, itu belum tersentuh. Saya hari Senin, saya setiap setahun 2 kali, bulan Februari, bulan Agustus akan ke sana. Dan untuk bulan nanti Idul Adha, kami akan menjual voucher. Voucher untuk ibu-ibu, bapak-bapak. 2.400.000 tahun lalu, 2.400.000 satu ekor kambing. Kami tidak pernah bawa proposal, hanya jualan voucher di FB. Ustaz Abdul Somad, ada gambar saya dengan anak suku Talang, kami jual voucher satu kambing 2.400.000. Silakan beli. Tahun lalu alhamdulillah kami jual pakai internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, dapat 50 ekor kambing kami bawa ke Talang Mama. 50 ekor kambing. Tahun ini tak tahu entah dapat berapa. Yang jelas kami hanya iklankan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iklannya di mana Pak Ustaz? Itu di Instagram yang followernya 2.800.000. Itu yang di FB fanpage followernya sekarang 1,1 juta. Nah, kita share. Ada kambing kiriman dari Hong Kong, ada kambing dari Jepang, ada kambing dari Amerika, ada kambing dari Inggris, mereka ngirim semua. Ih, jauh kambing, duit aja. Kambingnya itu tak kambing kita. Kami bawa 50 ekor kambing ke sana, masukkan ke kampung-kampung sekaligus dakwah kita. Inilah yang paling bagus. Ini. Yang terakhir, yang ketujuh. Hari 7, langit 7, bumi 7, kita tutup ke 7. Supaya pas sejam ceramah saya. Apa dia? Suara. Karena banyak orang menyangka suara laki-laki enak aja laki-laki ngomong. Perempuan tak boleh bersuara. Sautul mar'ah aurat. Suara perempuan aurat. Akhirnya berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Ketua Dharma Wanita. Tak ada lagi. Karena tak boleh bersuara. Padahal Aisyah bersuara mengajar murid-murid. Padahal Nabi bersuara dan dia mengajar kepada perempuan-perempuan bertanya. Lalu suara perempuan yang aurat itu suara yang mana? La takhda'na bil qaul. Jangan perempuan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu, merayu-rayu. Ya tuma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Didengarnya suara perempuan mendayu mendesah, dia langsung error. Makanya perempuan jangan bersuara mendayu-dayu, mendesa-desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Pekanbaru. Orang mana nih? Melayu Riau. Gitu. Jangan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Riau? Wah, itulah penyebab perselingkuhan itu. Ada laki-laki ini yang dalam hatinya penyakit. Begitu didengarnya suara, jangankan suara ibu, suara Telkomsel benar sudah. Assalamualaikum, pulsa Anda tinggal 300 perak lagi. Ah, benar sudah dengar. Makanya kalau ibu-ibu baca marhaban barzanji dulu orang Melayu, akikah anak barzanji, mengayun anak barzanji, menikah barzanji, malam berinai barzanji. Barzanji itu isinya selawat, selawat yang suara-suara bagus. Ya enggak apa-apa. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Bagus latihan anak kita. Kalau perlu nanti Maulid Nabi adakan musabaqah barzanji seprovinsi Riau, laki-laki dan perempuan, dihidupkan lagi syiar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nah, tak apa-apa. Grup nasyid. Nasyid sekarang sudah tergeser dengan keyboard tunggal. Pak Haji Bu Ajah kalau udah nengok keyboard tunggal mengangguk. Kepala tak mengangguk, kaki bergoyang. Mengaji apa begitu? Ah, coba hidupkan balik nasyid. Ah, nasyid. Tapi katanya suara perempuan aurat. Apa pula aurat suara perempuan nasyid? Lagunya pun Bila Israel. Bila Israel. Ada laki-laki bernafsu dengar Bila Israel. Kalau ada laki-laki di Riau ini bersyahwat mendengar Bila Israel, ah, ikik dia kami bawa ke kilometer seboleh. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Itulah tujuh pembahasan kita. Yang tujuh ini bukan batasan. Ini hanya sebagai sampel contoh saja. Adapun yang lain-lain tetap kita ngaji. Di Masjid Ar-Rahman ada acara. Anda bertanya, mufti menjawab. Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu ahli fikih Riau. S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih. 13 tahun di Madinah. Mengigaunya pun bahasa Arab. Bayangkan itu saking hebatnya. Ngaji, ngaji, ngaji. Ustaz-ustaz kita. Di sini ada fikih ibadah. Ustaz Samsudin Muir dari Kubu Rokan Hilir. Ada lagi namanya Ustaz Mas Riyadi Hasan dari Kampar, khusus masalah fikih pernikahan, fikih keluarga. Ada lagi namanya Ustaz Hasbullah dari Indragiri Hilir, itu khusus masalah fikih ekonomi Islam, jual beli, gadai menggadai, kredit, hutang piutang. Nah, itu semua. Kredit panci, periuk, belanga. Itu semua. Ibu yang ragu tentang panci sama teflonnya sama. Nah, itu tanya semua. Nah, ini penting. Ngaji, ngaji, ngaji. Riau ini pusatnya para ulama-ulama, ustaz-ustaz kita. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Pas 1 jam sudah saya ceramah. Ada pertanyaan-pertanyaan? Oh, banyak pula pertanyaan ini.